Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله ورغبة إليه من دون الله وتوحيد ضد ذلك. Di dalam ayat ini, ayat yang mana? Nah, yang dibahas dalam bab ini yaitu qul afara'aytum ma tad'una min dunillah, katakan bagaimana pendapat kalian yang kalian seru selain Allah. Kalau Allah menghendaki aku dengan kebaikan, dengan kejelekan, apakah mereka bisa menghalangi kejelekan itu dariku? Atau kalau Allah menghendaki aku dengan kebaikan, apakah mereka bisa menghalangi kebaikan itu dariku? Qul hasbi Allah. Ayat ini, barakallahu fikum. Allah wasama, wasama itu mensifati, wasofa ala syirki bidakwati ghairillah. Allah mensifati kaum musyrikin dengan menyeru selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Itu ciri-cirinya. Warraghbah ilaih, atau berharap kepada selain Allah min dunillah. Wa tauhidu diddu dhalik, sedangkan tauhid sebaliknya, hanya berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa an la yad'u illallah, yaitu namanya tauhid, tidak berdoa kecuali kepada Allah. Wala yargab illa ilaih, tidak berharap kecuali kepadanya. Wala tawakkal illa alaih, tidak bergantung kecuali kepadanya. Wa kadza jami'u anwa'il ibadah, demikian pula seluruh macam-macam ibadah. La yasluh minha syai'un li ghairillah, tidak cocok, tidak layak sedikit pun untuk selain Allah. Semua bentuk ibadah tidak layak, tidak cocok untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kama dalla ala dhalika al-kitab wa sunnah, sebagaimana ditunjukkan dalam kitab wa sunnah dan ijma' pada salafil ummah wa a'immatiha kama taqaddam, sebagaimana kesepakatan para salaful ummah dengan para imam-imamnya sebagaimana telah lewat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian berkata musannif rahimahullah, an Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufrin. Faqala ma hadhihi? Qala min al-wahinah. Qala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Kata musannif rahimahullah, dan diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW pernah melihat seseorang Di tangannya ada gelang dari perak, dari sufur, dari perak. Faqala ma hadhihi? Lalu bertanya, ini apa? Qala minal wahinah. Minal wahinah adalah penangkal dari penyakit wahinah. Wahinah adalah penyakit yang hanya mengenai tangan saja. Dan itu paling ditakuti oleh laki-laki Arab, karena mereka mengandalkan tangannya untuk mengayunkan pedang. Di zaman jahiliyah adalah zaman siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang kuat, dia yang menang. Seperti hukum rimba. Maka mereka masing-masing membanggakan kehebatannya bermain pedang. Kalau sudah kena penyakit wahinah, tangannya lumpuh, tidak mampu untuk mengangkat pedang, maka itu memalukan sekali menurut mereka. Sangat memalukan. Maka mereka lindungi tangannya dengan gelang-gelang tadi. Naam. Faqala inzi'ha. Ketika tahu kalau itu penangkal wahina, tolak bala, maka Nabi pun marah dan menyatakan inzi'ha. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepaskan. Karena sesungguhnya benda itu tidak menambah kamu kecuali kelemahan. Benda itu tidak akan menambah kamu kecuali wahnan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Dan sesungguhnya engkau kalau mati dalam keadaan benda itu masih ada padamu, kamu enggak akan selamat selama-lamanya. Ini akan diazab selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bihi. Dengan sanad yang la ba'sa bihi. Di dalam syarahnya disebutkan bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah berkata dengan sanadnya, qala haddatsana Khalaf ibn al-Walid, qala haddatsana al-Mubarak an al-Hasan, qala akhbarani Imran ibn Husain anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam absara ala 'udhi rajulin halqatan, qala arahu min sufr. Disebutkan sanadnya sampai kepada Imran bin Husain bahwa Nabi SAW melihat di audhi rajulin. Audhi adalah lengan bagian atas. Ini semua tangan disebutnya. Ini semua disebut yad. Al-yad. Ayib. Tetapi kalau mau dirinci, ini namanya azud, yang ini sa'id, yang ini kaf, lapak tangan. Ayib. Yang di atas ini, nah, mankib. Kembali pada kitab. Rasulullah SAW melihat di audud, berarti di lengan bagian atas di sini. Pernah lihat orang yang di sini ada gelang-gelangnya? Kalau orang beneran jarang lihat, tetapi kalau wayang-wayang, iya, pernah lihat wayang orang, wayang kulit, wayang golek, mesti sini ada gelangnya. Dan memang begitu. Ajaran Hindu juga begitu. Ajaran Buddha juga mirip seperti itu. Gelang-gelang penangkal-penangkal dari berbagai macam penyakit, khususnya yang akan mengenai tangan dan membuat lemah. Lemah itu bahasa Arabnya wahin. Wahan. Kemudian muncul istilah wahina. Hadihi minal wahina. Ini penangkal penyakit wahina yang membuat wahan, yang membuat lemah. Ternyata Nabi menyatakan bahwa itu la yaziduka illa wahna. Justru gelang-gelang tadi tidak menambah kecuali kelemahan. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Qala ama innahu la taziduka illa wahnan in bidha anka, cabutlah daripadanya atau darimu. Fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada. Di dalam hadis atau di dalam lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ada perbedaan sedikit. Pertama disebut tangan, ternyata abud, tangan bagian atas. Apa yang kedua perbedaannya? Ada kalimat waihak mahadihi. Waihak adalah ungkapan marah, bisa diterjemahkan celaka engkau, apa ini? Begitu. Artinya Rasulullah SAW benar-benar marah dengan yang demikian. Qala minal wahina, ini pelindung dari wahina. Qala ama ai, bukankah atau ketahuilah, innaha la taziduka illa wahna, bahwa itu tidak menambah kamu kecuali kelemahan. Perbedaan ketiga, kalimat unbidha beda dengan yang tadi, inzi'ha. Kalau inzi'ha itu dicabut, kalau unbidha dibuang, buanglah, cabut, buang. Fa inna kalau mitta wa hiya alaik ma aflahta abada. Karena kalau engkau mati dalam keadaan benda ini masih ada padamu, engkau enggak akan selamat selama-lamanya. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya. Demikian pula dikatakan fa innaka in mitta wukilta ilaiha. Agak sedikit berbeda lafadznya. Jika engkau mati, maka engkau akan dipasrahkan kepadanya, kepada benda tadi. Artinya Allah SWT tidak akan menolongnya, tetapi diserahkan pada benda tadi. Silakan minta tolong pada benda tadi. Tentunya yaumul qiyamah enggak akan ada yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal Hakim, dan juga Imam Hakim, dan beliau berkata sahihul isnad di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, wa aqarrahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Kama arafna, kama huwa ma'lum, ana Ibn Hibban wa kadzalika Al-Hakim rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, wa ghafarallahu lahuma, dikenal tasahul dalam menilai hadis, menggampangkan. Ada hadis-hadis yang dhaif disahihkan oleh beliau-beliau ini karena ini dan itu, sehingga ketika beliau menyatakan sahih perlu diperiksa lagi. Tetapi kalau menyatakan dhaif langsung diterima. Mengapa? Orang yang mutasahil saja mengatakan dhaif. Iya kan? Jadi ada mu'tadil, ada yang tengah-tengah, yang masya Allah terkenal keimamannya dalam masalah itu. Ada yang mutasahil, ada yang mutasyaddid. Mutasyaddid ya. Ada tiga. Yang mutasahil, kalau mensahihkan perlu diperiksa ulang. Tetapi kalau mendhaifkan, yang mutasahil saja sudah mendhaifkan. Orang yang sering menggampangkan dalam mensahihkan saja sudah mendhaifkan, berarti sudah parah banget itu. Baik. Kebalikannya mutasaddid. Kalau dia menyatakan dhaif, sebentar. Karena dia sangat keras dalam memeriksa hadis, sehingga kadang-kadang hadis yang sahih pun didhaifkan oleh beliau. Maka kalau beliau mengatakan dhaif, tunggu. Perlu ada periksa ulang. Tetapi kalau mereka bilang sahih, masya Allah, betul-betul sahih, putih bersih. Mengapa? Karena saringannya sangat ketat. Ini saringannya agak longgar. Tetapi semuanya berupaya beristihad menyaring. radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah meridai mereka semuanya dan merahmati mereka semuanya, para ulama, para a'immah, para imam-imam ahlul hadis. Sehingga di sini ketika dikatakan wasahahahu ayal hakim rahimahullah, perlu ada tambahan keterangan wa aqarrahu dhahabi, dan disepakati oleh Imam Dhahabi. Karena kitab beliau Mustadrak diperiksa ulang oleh Ad-Dhahabi. Kalau benar sahih, maka Dhahabi mengatakan benar seperti kata beliau, hadis ini memang sahih. Kadang-kadang beliau mensahihkan, tetapi Dhahabi menyatakan tidak. Sesungguhnya ini tidak seperti syaratnya Bukhari atau Muslim, karena ada ini, ada itu, ila akhirih, wassahih anahu dhaif. Yang benar itu adalah dhaif. Pada hadis ini, Imam Hakim mengatakan sahih, wa aqarrahu Dhahabi, dan disepakati oleh Imam Dhahabi rahimahullahu taala. Wa qala al-Hakim aktsaru masyayikhina ala anna al-Hasan sami'a min Imran wa qawlihi fil isnad akhbarani Imran yadullu ala dhalik. Kata al-Hakim, kebanyakan masyayikh kami, kebanyakan guru-guru kami menyatakan bahwa al-Hasan benar-benar mendengar dari Imran. Dan ucapannya dalam sanad sangat jelas sekali, akhbaroni Imran, menyampaikan kepadaku Imran. Tidak mungkin seorang ahlul hadis, seorang ahlu sunnah menyatakan akhbaroni kalau tidak mendengar sendiri. Mereka rahimahumullah, kalau tidak mendengar sendiri, biasanya tidak pakai kalimat akhbaroni, tidak pakai kalimat haddasani, tidak pakai kalimat-kalimat sharih, tetapi pakai kalimat-kalimat samar. Seperti, aku dapat dari dia. Nah, kalau begitu, belum tentu mendengar sendiri. Kamu dapat dari dia langsung apa melalui? Ya, melalui si fulan. Biasanya ini dilakukan oleh seorang alim muhaddis yang khawatir gurunya dianggap lemah. Sehingga ketika dia mendapatkan dari Abdullah dulu, kemudian dari Imran, kemudian dia khawatir mereka meragukan Abdullah, maka dia langsung berkata, aku dapat dari Imran, atau mengatakan dengan an Imran. Dari Imran berkata, tidak mungkin berkata haddatsani Imran, akhbarani Imran, enggak mungkin. Sebab mereka paling jauh dari dusta. Mereka sangat takut dari dusta. Maka enggak mungkin menyatakan akhbaroni atau haddatsana atau amba'ana dengan lafaz-lafaz sharih seperti itu, tidak. Paling-paling memakai an yang dijuluki dengan an'anah. Barakallahu fikum, sehingga seorang yang dikenal suka mentadlis, menyembunyikan gurunya yang khawatir dianggap dhaif padahal dia percaya, biasanya memakai an'anah, memakai an'anah. Adapun di sini barakallahu fikum sangat jelas Al-Hasan berkata akhbarani dengan sighah sharih, sighah at-tasrih. Qauluhu, setelah kita lihat sanadnya ternyata para ulama mensahihkan. Sekarang kita lihat isinya. An Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Ai Imran ibn Husain ibn Ubaid ibn Khalab al-Khuza'i Abu Nujaid binun wa jim Abu Nujaid musaghar dengan bentuk tasghir fu'ail. Berarti dibaca apa? Nujaid. Sahabiyun, ibnu sahabi, beliau sahabat, anak sahabat, radhiyallahu taala anhuma, huwa wa abuhu sahabiyan. Aslama 'ama Khaybar, beliau masuk Islam pada perang Khaybar. Wa mata sanata 52 bil Basrah, dan beliau meninggal pada tahun 52 di negeri Basrah di Irak. Qauluhu, ra'a rajulan, melihat seseorang. Fi riwayatil Hakim, dalam riwayat Hakim, daqaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa fi 'adudi halq. halqatan halqata sufrin faqala ma hadhihi ila akhiril hadis. Di dalam hadis Imam Hakim disebut dengan kalimat aku masuk menemui Nabi SAW sedangkan di tanganku ada gelang sufur. Faqala, beliau berkata, mahadihi al-hadith. Berarti siapa yang mubham? Bahwa seseorang, siapa seseorang itu? Imran sendiri. Apakah boleh meriwayatkan seperti itu? Boleh. Misalnya kamu khawatir kalau menyebut namamu dalam hadis itu, maka enggak usah disebut nama. Misalnya saya datang menemui syekh, menemui guru, kemudian menyampaikan pertanyaan, tiba-tiba ditegur. Apa ini? Ini topi saya. Ini adalah topi begini dan begitu. Nah, saya mau menceritakan pada orang lain riwayat dari guru, dari syekh tadi, tapi gak mau nyebut saya. Bagaimana caranya? Ada seseorang yang datang kepada syekh memakai topi pet, kemudian ditegur. Apa ini? Ya syekh, ini hanya untuk melindungi dari panas. Ini adalah begini dan begitu misalnya. Taib boleh menyebutkan dengan mubham, ubhima seseorang. Sebagaimana yang terjadi pada Imran ibn Husain, beliau datang sendiri kepada Nabi kemudian ditegur, mahadihi, apa ini? Dijawab minal wahina. Beliau tidak ada khawatir, nggak rasa takut, nggak apa, karena masih belum punya ilmu tentang itu, gak ngerti. Biasanya orang-orang Arab begitu, memakai gelang tadi untuk perlindungan. Maka Nabi menegurnya bahwasanya benda itu la yaziduka illa wahnan, tidak menambah kamu kecuali kelemahan. Kemudian Imran menyampaikan, aku mendengar ketika Rasulullah SAW didatangi seseorang, atau ketika Rasulullah SAW melihat seseorang di tangannya ada gelang atau di tangan lengan atasnya ada gelang dari sufur, beliau berkata mahadihi ila akhirihi. Qala alladhi ubhima, berarti yang disamarkan tadi, fal mubham fi riwayati Ahmad huwa Imran rawil hadith, ternyata Imran sendiri radhiyallahu taala anhu. Qauluhu, dan ucapan Nabi mahadihi, yuhtamal anna al-istifham lil-istifsal an sababi lubsiha. Bisa jadi pertanyaan ini adalah meminta rincian sebab pemakaian gelang tersebut. Istifsal, rincian sebab lubsiha, pemakaian gelang tersebut. Lubs, pemakaian. Wa yahtamil an yakuna lil-inkar, dan bisa jadi pertanyaan itu untuk menunjukkan pengingkaran. Apa ini? Yani mengingkari. Baik. Dan ini memberikan faedah apa? Kalau maknanya adalah lil istifsal an sababi lubsiha, kalau itu adalah pertanyaan minta alasan kenapa pakai ini, berarti ada faedah apa di sana? Faedah, jangan langsung sikat. Jangan langsung menuduh. Sebentar, tanyakan dulu, ini untuk apa? Ketika dijawab minal wahina, baru ditegur dengan keras. Sungguh, yang demikian tidak menambah kecuali kelemahan. Baik, kalau ternyata yang digelangkan, ya untuk hiasan aja, mungkin gak akan dimarahin seperti itu. Mafhum? Berarti ada faedah lagi. Adab lil mufti. Di dalam pelajaran hadis ada adab lil mufti kan. Dalam pelajaran akidah juga kita dapatkan pelajaran bagi seorang mufti. Kalau kamu ingin menegur, berfatwa atau mengingkari seseorang, maka jangan langsung mengingkari. Tanyakan dulu, kenapa kamu tidak masuk? Biasanya guru kan begitu. Tidak langsung menyatakan kamu ila akhirnya. Akan ditanya dulu, mengapa? Kamu ngantuk? Apa malam begadang? Contoh, ini contoh, jangan tersinggung. Ya. Yang ngantuk jangan tersinggung. Ya, ini akan ditanya, kenapa kamu gak hadir? Alasan apa? Oh, karena itu. Hah, malah dimarahin. Kalau ternyata alasannya sama sekali tidak bisa diterima, tidak syar'i, dan tidak masuk akal. Oh, kereta apinya mogok. Masya Allah. Misal. Qunibdina azakum lakum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, wa antum tulabul ilm. Jangan langsung mengingkari, tetapi harus istifsal, meminta rincian mengapa dan kenapa, apa sebabnya, baru berfatwa. Oh, kalau begitu tidak boleh. Bolehkah pakai gelang? Untuk apa? Nah, itu tanyanya. Ya, untuk melindungi dari mara bahaya. Haram. Itu namanya jimat. Dan disebutkan dalam kitab tauhid di dalam bab lubsul halaqah ila akhirih. Baik. Ternyata dijawab minal wahina. Kata Abu Sa'adat, Abu Sa'adat adalah Ibnul Athir. Beliau memiliki kitab Gharibul Hadith. Gharibul Hadith adalah kata-kata yang sulit yang ada dalam hadith. Masya Allah. Kami itu bersyukur pada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Kita semua bersyukur pada Allah Ta'ala. Sudah dibangkitkan para ulama yang mengumpulkan hadith, memeriksa hadith, sampai menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit dalam hadith. Seperti kamus. Cara nyarinya sama seperti kamus. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, sampai akhir. Maka kamu cari kalimat wahina dari kata wahan. Cari di waw. Begitu dapat dalam kitab tersebut, berarti jilid yang ke-6. Karena ada 6 jilid. Waw itu biasanya terakhir. Dibuka. Kata Abu Sa'adat. Irqun ya'khudu minal mankib wa fil yadi kulliha. Wahina, katanya, adalah satu urat yang menjulur dari mulai pundak sampai ke tangan seluruhnya. Fayurqa minha, maka akan diruqyah tangan yang memiliki ini dan itu kekurangan-kekurangan, diruqyah dari sana. Waqila, dan dikatakan pula huwa maradun. Berarti ada dua makna. Makna pertama adalah urat yang mengalir dari mulai pundak sampai ke tangan semuanya. Urat yang mengalir dari mulai pundak sampai ke tangan seluruhnya. Itu wahina dengan makna pertama. Kata Ibnu Athir, kata Abu Sa'adat, dikatakan pula bahwa wahina adalah penyakit yang biasa menyerang fil adud. Yang biasa menyerang lengan atas seorang laki-laki. Wahia ta'khudur rijal dunan nisa, dan biasanya mengenai hanya laki-laki saja, tidak mengenai perempuan. Dan biasanya kalau terkena penyakit wahina tadi, orang tadi jadi lemah tangannya. Wa innama nuhiya anha liannaha innama takhadaha ala annaha ta'simuhu minal alam. Dan bahwasanya itu dilarang, innama nuhiya anha, dilarang daripadanya karena orang memakainya sebagai perlindungan dari penyakit. Wa fihi i'tibarul maqasid. Dari sini kita mendapatkan kaidah i'tibarul maqasid. Belajar usul enggak? Belajar ya? Baik, pernah lewat i'tibarul maqasid. Yani al-hukum ala maqasidiha. I'tibarul maqasid adalah hukum itu tergantung maqasid. Maqasid itu tujuan-tujuan. Dari kata maksud. Berarti dianggapnya, i'tibar itu dianggap al-maqasid. Dianggapnya maksud-maksud. Terjemahan bebasnya, hukum itu tergantung maksud. Hukum itu tergantung maksud. Makanya para mufti, para da'i, para ustadz, para ulama akan bertanya dulu maksudnya apa untuk bisa berfatwa. Maksud kamu apa? Ustadz, si fulan berdiri tengah matahari, tegak menghadap ke arah matahari tersebut, diam sampai berapa menit. Syirik itu Ustaz, menyembah matahari sebentar. Jangan bilang syirik dulu, panggil. Pasti akan ditanya, kamu ngapain tadi berdiri beberapa menit menghadap matahari? Anu Ustaz, jemur diri supaya bersih dari corona. Ya gak apa-apa, silahkan. Kalau orang itu menjawab, saya menghormati matahari, karena matahari yang berjasa kepada kami, matahari yang memberikan panas, matahari yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, matahari ila akhiri, maka saya diam mengagungkan matahari. Astagfirullah, hadza haram, itu syirik. Yang menggerakkan matahari Allah, yang menciptakan matahari Allah. Jangan seperti itu. Syukur kepada Allah, bukan kepada matahari. Iya kan? Akan berbeda hukumnya. Mengapa? Al-hukum ala maqasidih. Ala maqasidiha. Bahwa hukum itu tergantung maksud-maksud seseorang melakukan hal tersebut. Barakallahu fikum. Ustaz, orang itu sujud pada ranjang, Ustaz. Syirik itu haram. Maksudnya, ini ranjang, dia sujud menghadap ranjang. Kapan kamu lihat? Tadi malam, Ustaz. Sungguh, saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Panggil, kamu nyembah ranjang. Saya lagi nyari pulpen suatu kolong ranjang. Bagaimana? Syirik enggak? Ya enggak. Oh, dia lagi gini-gini, lagi cari sesuatu. Idzan barakallahu fikum min hadzal haditsi na'khud i'tibarul maqasid. Bahwa tujuan dan maksud-maksud itu berkait dengan hukum dan dianggap sehingga tidak bisa sembarangan memutuskan keputusan-keputusan fatwa-fatwa sebelum tahu apa maksud orang tersebut berbuat seperti itu. Mengapa pakai gelang di sini? Minal wahina, tegur, itu haram. Baik. Qala in zi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Cabutlah. Karena sungguhnya yang demikian tidak menambah kamu kecuali kelemahan. An-naz' yang saya terjemahkan cabutlah, huwal jazbu biquwwah. Menarik dengan keras begini. Naam, itu jadab, menarik, biquwwatin, dengan kuat. Akhbara annaha la tanfa'uhu. Beliau mengkhabarkan bahwasanya gelang tadi tidak bermanfaat sama sekali. Bal tadurruhu, bahkan membuat madarat. Wa taziduhu da'fan, dan akan menambah kelemahan. Wa kadzalika kullu amrin nuhiya anhu. Demikian pula seluruh perkara yang dilarang tidak akan bermanfaat secara keumumannya. Ghaliban. Biasanya yang dilarang itu jelek. Biasanya yang dilarang itu tidak memberikan manfaat apa-apa. Wa inna fa'a ba'dahu, kalaupun ada manfaatnya, biasanya madaratnya lebih besar. Wa inna fa'a ba'dahu, walaupun memberikan manfaat sebagiannya, fadarruhu akbar min naf'ih, maka madaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka dilarang. Qauluhu fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Ucapannya dalam hadis, kalau engkau mati dalam keadaan benda ini masih ada padamu, engkau enggak akan selamat selama-lamanya. Mengapa? Li'annahu syirkun, karena itu kesyirikan. Sedangkan kesyirikan Allah katakan la yaghfiruhullah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Wal falah huwal fawzu wadh-dhufru was-sa'adah. Sedangkan falah adalah kemenangan, dhufur keberhasilan, was-sa'adah kebahagiaan. Berarti makna hadis, kalau engkau mati, engkau enggak akan mendapatkan kemenangan, enggak akan mendapatkan keberhasilan, enggak akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Qala al-musannif rahimahullahu taala fihi syahidun likalam sahabah. Ini memberikan dukungan pada ucapan para sahabat. Hadis ini memberikan dukungan terhadap ucapan para sahabat yang menyatakan inna syirkul atau anna syirkal asghar akbaru minal kabair, bahwa syirik kecil itu lebih besar dari dosa-dosa besar, lebih besar dari dosa-dosa besar. Wa anahu lam yu'dzar bil jahalah, dan bahwasanya syirik itu tidak diberi udur dengan kebodohan. Wa fil inkaru bit taghlid, dan juga padanya ada pelajaran bolehnya mengingkari dengan keras orang yang berbuat kesyirikan. Alaman fa'ala mithla dzalik. Ini faedah dari musannif rahimahullah. Tiga faedah. Pertama, anna syirkal asghar akbaru minal kabair, bahwa syirik kecil pun merupakan dosa besar yang paling besar. Lantas apa bedanya dengan syirik besar? Kalau syirik besar mengekalkan pelakunya di dalam neraka selama-lamanya. Tetapi kalau syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya. Itu perbedaannya. Tetapi sisi lainnya tidak akan diampuni, sama, enggak akan diampuni. Buktinya hadis ini menyatakan engkau enggak akan selamat selama-lamanya. Maknanya pasti akan diazab. Karena syirik kecil pun termasuk dari apa yang Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Yang kedua, faedahnya bahwa urusan syirik yang seperti ini tidak dimaklumi, tidak diberi udzur walaupun orang itu tidak tahu. Di sini ada sedikit perselisihan para ulama. Ikhwan fillah na'azakumullah. Mengapa beliau menyatakan demikian? Karena tadi dikatakan, kalau engkau mati dalam keadaan benda ini masih ada padamu, kau enggak akan selamat. Artinya, barakallahu fikum, walaupun dia tidak tahu. Karena beliau tadi memakai tidak tahu. Ditanya oleh Nabi untuk apa? Dijawab dengan jujur, minal wahina, untuk menolak penyakit wahina. Kalau kau mati dalam keadaan ini belum dicabut, celaka engkau. Berarti barakallahu fikum, ini berkait dengan makna la ilaha illallah. Bukankah sudah kita bahas seorang masuk Islam harus mengucapkan syahadat di lisannya, memahami maknanya dan meyakininya dalam hati. Sahih? Maka termasuk makna la ilaha illallah tidak berdoa kecuali kepada Allah. Tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak kepada benda-benda. Maka kalau seorang masuk Islam dengan syahadat la ilaha illallah, otomatis harus tahu, tidak boleh tidak tahu. Kalau itu adalah syirik. Berarti harus belajar mengkaji tentang apa saja bentuk-bentuk kesyirikan. Jangan sampai kita mati, ternyata kita masih menyelisihi la ilaha illallah. Faedah ketiga, fihil inkar bitaglid, bolehnya mengingkari dengan keras kepada seseorang yang melakukan hal yang demikian. Artinya melakukan sesuatu dari kesyirikan, walaupun syirik kecil. Karena syirik kecil itu dosa besar, bahkan sebesar-besar dosa besar. Maka barakallahu fikum, kalau ada seseorang yang main-main dengan cai langkung, tegur dengan keras. Inzi'ha, tarik dengan tanganmu. Bubarkan. Sebab saya dengar ada beberapa santri di pondok pesantren mainan jalangkung. Manggil-manggil jin, kemudian memohon kepada jin tadi. Astagfirullah, Allah, Allah. Ini syirik. Intinya kesyirikan adalah meminta pada selain Allah. Menjeru selain Allah. Tahu akibatnya. Kesurupan. Di tempat lain, walaupun bukan di pondok tadi, ada yang sama melakukan seperti itu. Bukan hanya kesurupan. Gila sampai hari ini. Majnun. Sampai hari ini orangnya saya kenal. Sehingga jangan main-main urusan kesyirikan. Paham? Jangan sampai terjadi di pondok-pondok kalian dan pondok-pondok Ahlus Sunnah yang seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Wabillahi taufik.